sekarang perhatikan, dari sini landasan kita akan memulai bahasan. Kalau ada orang kemudian sholat belum mendapatkan lima ini, bahkan satu di antara lima, maka kata Quran penyebabnya cuma dua. Satu, maaf, kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Saya ulang, kata Quran kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Simpan dulu. Yang kedua, hati-hati ini tajam sekali. Kebanyakan orang sholat diisyaratkan oleh Quran, maaf, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya ulang, kata Quran diisyaratkan orang sholat itu kenapa tidak dapat satu di antara lima ini atau bahkan kelimanya, karena kebanyakan orang sholat, kata Al-Quran sendiri, afwan, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek sampai dengan terakhir kita sholat, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Padahal tiap hari kita lakukan itu. Antum ribuan kali sujud, ribuan kali ruku, masya Allah. Ya. Kan agak aneh nampaknya, ada orang melakukan satu perbuatan, ribuan kali dikerjakan, tapi nggak ngerti yang dilakukan. Mungkin nggak antum datang ke UIA, kemudian kerja, tapi nggak ngerti pekerjaannya. Ya. Tapi antum masih bisa melakukan. Ya. Masya Allah, ada sesuatu tuh yang harus kita garis bawahi di situ. Poinnya.